Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا وقال ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحمد لله رب العالمين إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, tentunya dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka tanasuh, saling nasihat menasihati di atas kebenaran, dan saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Dan ini merupakan ciri dari ciri-ciri orang-orang yang beriman, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Disebutkan orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat, dan mereka mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, mereka saling nasihat menasihati di atas kebenaran, dan mereka saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufiknya untuk senantiasa istiqomah di atas jalan ini, yakni menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan sisa pembahasan dari kitab Manzumah Mimiyah atau Syarah Manzumah Mimiyah. Dan insyaallah taala pada hari ini merupakan pembahasan terakhir dari bab wasiat bagi para penuntut ilmu. Wasiat-wasiat, nasihat-nasihat bagi para penuntut ilmu. Berikutnya insyaallah taala kita akan masuk pada bab yang terbaru atau bab yang baru tentang wasiat beliau pengarang ini rahimahullahu taala Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, yaitu nasihat beliau agar berpegang teguh dengan kitabullah Al-Qur'an. Ya. Baik. Pada pagi hari ini tersisa sekitar 11 bait syair yang akan kita bahas, ya, terkait dengan nasihat beliau atau adab-adab bagi seorang penuntut ilmu. Nah, pada pertemuan yang telah berlalu beliau telah menyebutkan tentang pentingnya seorang penuntut ilmu untuk belajar bitadarruj, belajar dengan tadarruj, yakni belajar dengan bertahap. Ya. Dan ini merupakan adab dalam menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya nata'allam bitadarruj, kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan bertahap, ya. Dari ilmu yang paling bawah, kemudian setelahnya dan setelahnya. Ya. Dan ilmu itu tidak boleh dipelajari sekaligus. Man ta'allama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mempelajari ilmu atau akhadha al-ilma jumlatan, mengambil ilmu itu secara menyeluruh sekaligus kontan seperti itu, maka ilmu itu akan pergi darinya sekaligus pula. Akan tapi ilmu itu dipelajari syai'an ba'da syai', sedikit demi sedikit. Dipelajari sedikit demi sedikit, yang dengannya diharapkan ilmu tersebut akan kokoh dalam hatinya dan mudah untuk diamalkan. Baik. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, ya, ketika Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala beliau menyebutkan tentang dalil dari perkara tersebut. Ini ketika seorang belajar secara bertahap sedikit demi sedikit, yang penting continue, terus menerus, ya. Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Ahabbul a'mal ila Allah taala adawamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang adawamuha, yang continue, yang terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Ya. Umpamanya kita, ya, biasanya di sebagian tempat kalau kita lewat jalan yang rusak atau yang semisal dengannya, ya, bisa ada sekelompok sebagian orang yang sudah siapkan apa, celengan, ya, untuk kita bersedekah untuk mereka, ya, artinya mereka, kita bersedekah untuk mereka, ya, karena mereka telah berusaha, ya, dengan jerih payah mereka untuk menutupi lubang-lubang di jalan tersebut. Ini umpamanya saja. Atau biasanya kalau kita lewat di tikungan atau di belokan pertigaan atau perempatan, bisa ada yang menunggu di situ, yang apa, mengarahkan mobil kita. Ya, kadang, ya, mereka juga menerima seikhlasnya apa yang kita berikan kepada mereka. Umpamanya kita continue terus menerus, ya, kasih 500 rupiah umpamanya, atau dikasih 1000 rupiah, sedikit tapi continue. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebagian orang mengeluh fotokopinya 500, parkirnya bayar 2000 umpamanya. Sebenarnya tidak perlu dikeluhkan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Anggap saja itu sedekah. Ya, alhamdulillah di Indonesia ini, nah, peluang untuk bersedekah terbuka lebar. Kalau di Arab Saudi dia ada istilah bayar parkir. Ya, enggak ada istilah bayar parkir, kita mau sumbang orang 1 real tidak ada. Ya, tapi di Indonesia alhamdulillah terbuka hal tersebut. Walaupun ada sebagian orang yang memaknainya dengan makna-makna yang kurang tepat. Ya, anggap saja itu adalah sedekah, maka kita berpeluang untuk bersedekah kepada para tukang parkir tersebut. Ini contoh saja. Ya, walaupun ya terkadang ada tukang parkir yang memang kurang ajar. Ya, tidak beradab. Ya, dikasih 1000, 2000, dia mintanya 5000. Subhanallah. Padahal, ya, itu hanya apa namanya? Pemberian seikhlasnya. Naam, dan mereka pun ya tidak ada apa namanya, tidak terkait dengan aturan pemerintah setempat, kan begitu? Ya, kecuali kalau memang sudah peraturan pemerintah setempat, ya tidak lain lagi ceritanya. Tapi kalau sekedar datang, ya, jadi tukang parkir, ya, dan tidak terdaftar dan semisal dengannya, ya, kita pun memberikan sesuai kemampuan atau sesuai dengan keikhlasan kita. Makanya kalau kita lakukan hal-hal yang seperti ini, ikhwan fiddin, walaupun sedikit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang adwamuha, yang paling, ya, yang terus menerus, continue, walaupun amalan itu sedikit. Naam, walaupun amalan itu sedikit. Ya. Daripada sumbang 1 juta rupiah setelah itu tidak menyumbang lagi sampai seumur hidupnya, ya, mending dia menyumbang 1000 dalam seminggu, 1000 minggu depan, 1000 lagi, dan seterusnya. Atau biasanya kalau apa namanya, kita masuk ke WC umpamanya, biasa kan ada kotak infak di situ, ya, umpamanya kita apa namanya kerja, atau di tempat kerja kita tidak ada WC-nya WC umum di kantor tersebut, dan memang disiapkan kotak amal untuk berinfak seikhlasnya, Ya, karena kita butuh, setiap hari kita pakai WC itu, tiap hari juga kita menyumbang, walaupun 1.000 rupiah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan-amalan ibadah yang lainnya seperti salat. Ya, setiap hari kita salat 2 rakaat salat duha. Ya, atau 4 rakaat. Setiap malam kita salat malam 2 rakaat saja umpamanya, paling minimal. Atau kita paling minimal menjaga salat witir. Ya. Walaupun tidak harus sampai belasan rakaat, puluhan rakaat. Kalau cuma 2 rakaat dan itu tiap malam kita lakukan, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam membaca Al-Qur'an, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setiap hari kita baca Al-Qur'an 1 ayat umpamanya. 1 ayat setiap hari itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita baca 1 juz hari ini, setelah itu seumur hidup kita tidak lagi baca Al-Qur'an. Ya, lebih dicintai oleh Allah walaupun sedikit bacanya 1 ayat, tapi continue terus menerus berkesinambungan, maka ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang banyak tapi terputus. Naam. Masya Allah taala. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, ketika menjelaskan ucapan Syekh rahimahullahu taala, wa qaddimin nassa wal araa fattahimi. Dalam menuntut ilmu itu hendaknya kalian mengedepankan nas, dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal araa fattahimi. Adapun pendapat-pendapat manusia selain Allah Subhanahu, selain dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fattahimi, curigailah. Jadi semua pendapat-pendapat itu selain pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selain ucapan Allah dan Rasulnya, itu boleh diterima dan boleh ditolak. Ya. Oleh karena itu, ya, akal-akalan, ya, logika semata itu tidak boleh diberlakukan secara mutlak. Artinya tidak boleh diterima secara mutlak. Harus dilihat apakah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah atau tidak. Ya. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib ma'ruf dari dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana batinul khaffi lakana batinul khaffi atau khaffi batinul khaffi ahqqa bil mashi min a'lahu." Kata beliau, kalau seandainya agama itu dengan ra'yi, dengan akal, logika semata. Ya. Perhatikan ikhwan fiddin, agama kita tidak melarang untuk pakai logika. Yang dilarang adalah mendahulukan logika daripada nas, dalil. Itu yang dilarang. Tapi kalau kita menggunakan dalil, ya, kemudian kita memahami dalil tersebut dengan logika, dengan akal yang Allah berikan kepada kita, maka itu bagus. Ya. Yang dilarang adalah lebih mendahulukan akal daripada nas. Ini yang dilarang. Ya, karena dalam banyak ayat Al-Qur'an disebutkan bahwasanya ayat-ayat tersebut, ya, agar kita untuk memahaminya. Ya, kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disalahpahami, ya. Ahlus sunnah wal jamaah mereka menggunakan dalil dan menggunakan akal dalam memahami dalil. Ya. Mereka bukanlah orang-orang yang menepikan akal secara mutlak, tidak. Tapi akal itu di bawah kendali Al-Qur'an dan sunnah, di bawah kendali nas. Ya, dan mereka juga bukan orang yang lebih mendahulukan akal. Ada sebagian orang menuhankan akalnya. Dia pakai akalnya. Kalau ada dalil, ya, dari Al-Qur'an dan sunnah, dia cek dulu, oh, ini cocok dengan akal atau tidak. Oh, enggak masuk akal, ditolak. Ya. Kalau masuk akal, masuk logikanya, dia terima. Ini tidak boleh. Ya. Dalam beragama, ya, kita lebih mengedepankan nas dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dalam satu perkara ternyata akal bertentangan dengan nas, maka yang kita kedepankan dan kita lebih utamakan adalah nas, ini Al-Qur'an dan sunnah, daripada akal tersebut. Baik. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya agama itu dengan akal-akalan, dengan logika semata, maka bawah khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada di bawahnya, daripada di atasnya. Ya. Ternyata agama itu bukan sekedar logika belaka. Dalam sunnah mengusap khuf ketika seorang berwudu, ya, itu disunnahkan mengusap khuf, diusap itu bagian atas khuf, bagian atas kaki. Ya. Yang anggaplah ini kaki, ya. Ini jari-jari kaki. Yang diusap itu adalah bagian atasnya. bukan di bawah. Paham tuh? Iya, dan itu pun ada syarat-syaratnya. Mengusap khuf itu diperbolehkan dengan syarat dia sudah berwudu sebelum memakai khuf tersebut. Iya. Masuk dalamnya dalam masalah khuf adalah mengusap jaurab, mengusap kaos kaki. Iya. Ya, kalau mungkin kita di Indonesia jarang pakai khuf. Indonesia panas, apalagi Depok nih, masya Allah panasnya luar biasa. Iya. Tapi kalau kita di Arab Saudi pas musim dingin itu butuh khuf. Supaya apa? Kita senantiasa merasakan kehangatan. Kaki kita tertutup dengan khuf, ya. Khuf itu adalah apa namanya? Ya, semacam sepatu tapi bukan sepatu, terbuat dari kulit. Itu menutupi kaki sampai mata kaki. Ya. Ini masuk dalamnya jaurab, kaos kaki. Kalau kaos kaki kita pakai, itu sama hukumnya dengan khuf. Boleh diusap, tapi dengan syarat harus berwudu terlebih dahulu sebelum mengusap di atas khuf. Jadi enggak boleh kita sudah pakai khuf mau ke kantor enggak wudu, ya, atau dalam safar kita pakai sepatu, pakai kaos kaki. Ini contoh. Kemudian kita berwudu, ya, kata ustaz boleh usap khuf. Langsung kita usap khuf atau mengusap kaos kaki tanpa berwudu. Ini salah, keliru. Boleh mengusap khuf atau mengusap kaos kaki, ya, atau mengusap sepatu dengan syarat dia sudah berwudu sebelumnya. Kemudian dia pakai kaos kaki. Ya. Dan tidak bolehnya mengusap khuf atau batalnya mengusap khuf tersebut kalau dia telah melepas kaos kakinya. Ya. Contoh, dia pakai khuf, dia pakai kaos kaki, kemudian pakai sepatu dalam keadaan apa namanya? Berwudu. Dia sudah berwudu, pakai kaos kaki, pakai sepatu jam 10 pagi. Berarti dia dalam keadaan punya toharoh atau hadas, ikhwan. Ada toharoh, ya kan? Sudah berwudu. Begitu masuk zuhur, jam 12, dia mau sholat. Dia berwudu, kemudian dia mengusap. Apanya? Mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki? Hah? Siapa yang bisa jawab? Fadhal. Saya ulangi, jam 10 pagi dia berwudu, kemudian pakai kaos kaki, kemudian pakai sepatu. Iya. Kemudian dia ke kantor atau kemana, batal wudunya. Begitu masuk waktu zuhur, dia ingin berwudu, ingin sholat zuhur. Iya, dalam perjalanan ingin sholat zuhur. Dalam sholat zuhur, ketika dia berwudu, dia ingin mengusap kakinya. Yang dia usap sepatunya atau kaos kakinya? Hah? Iya, dirinci. Kalau dia mau sholat pakai sepatu, maka yang dia usap adalah sepatu. Tapi kalau dia apa namanya sholatnya dengan menggunakan kaos kaki, dengan melepas sepatunya, maka dia gunakan, maka dia usap kaos kaki. Ya, karena ya boleh sholat pakai sepatu, dibolehkan. Sholat pakai sepatu itu diperbolehkan. Ya, tapi ya, ini lihat kondisi juga, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan masuk istiqlal sholat pakai sepatu, itu bisa diusir nanti. Iya. Karena ya sekarang ya orang melihat bahwasanya sholat di masjid itu buka sendal umpamanya. Kalau ada orang yang sholat pakai alas kaki, ya, biasanya di ujung tangga itu sudah ada batas alas kaki, kan begitu. Kalau kita pakai alas kaki, mereka anggap itu mudarat, ya, timbul fitnah, kan begitu. Sedangkan sholat pakai sepatu itu sunnah, boleh. Atau sholat pakai sendal, boleh. Terjadi maslahat dan terjadi mudarat dan maslahat, kan begitu, manfaat. Ketika tabrakan antara maslahat dan mudarat, mana lebih kita kedepankan? Kita lebih kedepankan untuk menghindari mudarat. Ya, na'am, sunnah umpamanya sholat pakai sendal. Ya, tapi antum jangan masuk istiqlal sholat pakai sendal. Ya, orang lihat ini orang berjenggot pakai jubah, kok sholatnya pakai sendal? Mudarat, fitnah, kan begitu. Maka untuk menghindari fitnah ini, kita buka sendalnya. Tapi itu, jangan ngotot. Nah, ini enggak boleh. Ini sunnah harus kita terapkan. Ya, akhi, subhanallah. Ya, na'am sunnah. Tapi kita perlu perhatikan maslahat dan mudaratnya. Jangan sampai kita menerapkan satu sunnah, maka dengan sebab sunnah satu sunnah tersebut, orang-orang terfitnah dan mereka pun mencemooh perbuatan atau sunnah tersebut hanya disebabkan karena perbuatan kita. Ya, maka dia berdosa dalam kondisi yang seperti ini. Faham tu? Ya, maka sebelumnya diajarkan dulu kepada orang tersebut, umpamanya di Amwa di sini, masyarakat sudah tahu, ya, sholat pakai sendal itu sunnah. Kalau ada ikhwah datang dari luar daerah pakai sholat pakai sendal, ya kita nggak boleh marah, karena kita sudah tahu ilmunya dan boleh baginya untuk sholat pakai sendal umpamanya. Ini sekedar contoh saja, karena dalam menerapkan sunnah itu, ya perlu juga dilihat kondisinya, ya. Masya Allah Ta'ala, khusus dalam sholat menggunakan sendal atau sepatu. Baik. Sekarang dia mengusap khufnya. Nah, berarti dia berwudu jam 12. Begitu dia mengusap khuf, ya, batas mengusap khuf itu satu hari satu malam bagi orang yang mukim, yang tidak safar. Bagi orang yang safar, batasnya tiga hari tiga malam. Dipahami? Baik, kita kembali tadi. Dia berwudu jam 10 pagi, kemudian batal wudunya dalam kondisi dia sudah pakai kaos kaki, ya, pakai jawrob. Kemudian waktu salat zuhur kembali berwudu, kemudian mengusap khufnya. Ya. Sedangkan dia mukim. Berarti batasnya sampai kapan? Dia tidak buka kaos kakinya, dia berwudu mengusap di atas kaos kaki. Sampai kapan batasnya? Sampai jam 12 siang besok paginya, ya. 24 jam kan? Nah, kalau dia safar berarti kali 3 hari. Berarti jam 12 pada hari yang ketiga berikutnya. Paham tuh? Ya. Baik. Maka lebih dari jam 12 besok paginya, walaupun dia masih punya wudu dalam keadaan pakai kaos kaki, ketika dia berwudu wajib baginya untuk melepas kaos kaki tersebut dan mencuci kembali kakinya. Dipahami? Karena sudah lewat batas waktunya. Batas waktunya hanya sehari semalam bagi orang yang mukim dan tiga hari tiga malam bagi orang yang musafir. Tidak boleh apa namanya dia tetap mengusap khufnya, karena itu sudah lewat batasnya. Atau ketika dia membuka kaos kakinya. Contohnya tadi dia usap khufnya jam 12 siang. Ya. Begitu waktu asar dia buka kaos kakinya, maka batal. Faham itu? Batal. Maka tidak boleh setelah itu, ya, dia pakai lagi kaos kakinya, kemudian dia berwudu langsung dia usap khufnya. Tidak boleh. Harus dicuci dulu kakinya. Faham itu? Dia cuci kakinya, baru dia pakai lagi khuf, maka dihitung-hitungan baru. Berarti kalau dia sholat maghrib nanti, barulah dihitung satu kali usapan. Itu usapan yang pertama. Ya. Jadi intinya, memakai khuf itu, batasnya sampai sehari semalam bagi mukim, tiga hari tiga malam bagi musafir, dan batasnya juga selama dia tidak membuka kaos kakinya. Kalau dia buka kaos kakinya, maka dia harus berwudu ulang secara sempurna, dia cuci kakinya, kemudian dia pakai kaos kaki. Maka ketika dia berwudu berikutnya, dia mengusap kaos kakinya, itu dianggap hitungan basuhan yang pertama atau usapan yang pertama. Ya, jadi bukan lagi yang jam 12 tadi. Faham tu? Umpamanya tadi jam 12 dia usap kaos kakinya, kemudian setelah itu asar jam 2 siang dia buka kaos kakinya. Buka kaos kakinya, begitu waktu masuk waktu asar, ya, dia berwudu secara sempurna, kemudian dia pakai lagi kaos kakinya. Ya, dia pakai kaos kakinya terus sampai maghrib. Ya, ternyata batal wudunya jam 4 sore. Ketika dia berwudu untuk sholat maghrib, dia tinggal mengusap kaos kakinya. Berarti usapan pertamanya di mana? Di zuhur atau maghrib? Maghrib. Berarti batas waktunya sehari semalam sampai kapan? Maghrib berikutnya. Dipahami? Baik. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya agama itu dengan akal logika semata, maka bawah khuf itu lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Tapi ternyata tidak. Karena kita lebih mendahulukan nas, Nabi SAW mengusap di atas khuf, bukan di bawahnya. Ya. Padahal kalau kita melihat, ya, yang kotor mana? Yang bawah atau atas sih, kan? Yang bawah kan begitu. Tapi yang Nabi usap adalah yang di atas. Maka kita ikuti nas Nabi SAW. Ya, perbuatan Nabi SAW, beliau mengusap khuf di atas dan bukan di bawahnya. Masya Allah Ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau, ya ini banyak bagaimana sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengagungkan dalil-dalil syariat, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Ya. Sebagaimana dikisahkan oleh Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu tentang kisah Sulhu Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ini kalau kita lihat, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat syarat-syarat di perjanjian Hudaybiyah itu secara logika, ya, secara logika itu merugikan kaum muslimin secara logika. Di antaranya apa? Kalau ada orang-orang Mekah ke Madinah, ya, masuk Islam di sana, itu wajib bagi penduduk kaum muslimin, yaitu pemerintahannya Rasulullah SAW, ya, pemimpin mereka, wajib mengembalikan orang Mekah itu ke Mekah kembali. Subhanallah. Dia sudah capek-capek jauh. Dulu perjalanan dari Mekah ke Madinah itu tidak seperti sekarang. 3.5 jam itu bisa sampai Mekah Madinah. Ya. Kalau dulu tidak. 7 hari 7 malam. 1 minggu. Ya. Naik unta. Itu kalau ada untanya. Kalau jalan kaki. Subhanallah. Itu harus dikembalikan. Gak boleh tinggal di kota Madinah. Tapi sebaliknya. Kalau ada orang-orang Madinah kembali. Orang-orang Madinah ke Mekah. Ya, maka penduduk Mekah tidak perlu mengembalikan mereka ke Madinah. Subhanallah. Ya, secara logika merugikan kaum muslimin, kan begitu. Baik, apa yang terjadi? Kata Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu, ayuhan nas, ittahimu anfusakum, wahai sekalian manusia, curigailah diri-diri kalian. Fa inna kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyyati. Walau nara qitalan laqatalna. Sungguhnya kita dahulu bersama Rasulullah SAW pada perjanjian Hudaybiyah. Kalau seandainya kita berpendapat untuk berperang, maka kita pun akan berperang. Faja'a Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, faqala ya Rasulullah, alasna alal haqqi wa hum alal batil? Maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kita kenal bagaimana beliau radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab, beliau termasuk orang yang sangat tegas dalam prinsip-prinsip Islam. Enggak bisa main-main sama Umar bin Khattab. Ya, dulu ada si siapa namanya, si Zul Khaisirah, dia tegur Nabi SAW ketika pembagian harta ghanimah. Ya, Zul Khaisirah mengatakan, ya Rasulullah, ittaqillah ya ittaqillah ya Muhammad. Ya, disebut sama Nabi SAW, kurang ajar, bertakwalah engkau kepada Allah. Ya, maka Nabi SAW marah, wailun laka, celakalah engkau, siapa lagi yang mau bertakwa, siapa lagi yang mau bersikap adil kalau aku sudah tidak adil? Mendengarkan sikap yang seperti ini, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu langsung berdiri. Ya Rasulullah, idzalli an adribu unuqahu. Ya Rasulullah, beri izinkan saya penggal leher orang ini. Coba lihat. Ya, orang yang menyelisihi Rasulullah itu Umar bin Khattab enggak main-main, langsung dipenggal lehernya. Kalau beliau hidup di zaman kita ini, subhanallah, sudah banyak yang dipenggal, kan begitu. Ya. Akan nanti akan kita kita lihat bagaimana kisah beliau. Dahulu di perjanjian Hudaybiyah, para Rasulullah SAW membaiat para sahabatnya. Pokoknya tidak ada yang lari. Ya, apapun yang terjadi kita harus siap bertempur. Ya, karena terdengar desas-desus Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dibunuh di Mekah. Karena waktu itu beliau jadi apa? Menjadi utusan kaum muslimin waktu itu. Pernah beliau tertahan sejenak di sana. Tapi terdengar apa namanya berita Utsman bin Affan terbunuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Jangan-jangan mereka menyerang kita, maka kita harus berperang habis-habisan. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak peduli. Ya, beliau berani. Makanya beliau katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, sedangkan mereka orang-orang musyrik itu berada di atas kebatilan? Faqala bala, iya betul, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala alaysa qatlana fil jannati wa qatlahum fil nar, bukankah wahai Rasulullah, orang yang terbunuh di barisan kita masuk dalam surga, sedangkan orang yang terbunuh di barisan mereka masuk dalam neraka? Qala bala, iya, kata Rasulullah SAW. Qala fa'ala ma nu'ti ad-damiyata fi dinina. Kalau begitu, mengapa kita ya merendahkan agama kita? Jadi beliau menyangka itu sebuah kerendahan kalau kita mengalah dengan orang-orang musyrik itu. Ya. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Rasulullah. Karena Rasulullah SAW nabi, dapat wahyu, kan begitu. Ya. Anarji'u walamma yahkum Allah bainana wa bainahum? Apakah kita harus pulang mundur padahal Allah Subhanahu wa taala belum menentukan siapa yang menang di antara kita? Artinya Umar bin Khattab, ya, maksudnya ya sudahlah, kita enggak usah pulang. Kita hadapi saja mereka, sikat semuanya. Iya. Belum tahu siapa yang menang, kan begitu. Tapi ada perjanjian. Nabi SAW buat perjanjian dengan mereka. Ini banyak pelajaran-pelajaran ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa berharga dalam perjanjian Hudaybiyah ini. Ya, supaya kita jangan sekedar atifah, sekedar emosi dalam beragama. Wah, ini Islam, kita harus bela Islam. Ya harus, ya akhi, bela Islam tapi harus ada jalan yang benar, menempuh jalan yang benar, bukan sekedar emosi dan perasaan belaka. Ya. Baik. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, "Ya Ibn Al-Khattab, wahai anaknya Al-Khattab, yani Umar bin Khattab. Inni Rasulullah, wa la yudayyani Allahu abada." Sungguh aku adalah Rasul Allah, utusan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menelantarkan aku. Ya. Fantalaqa Umar ila Abi Bakar faqala lahu mithla ma qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab ke Abu Bakar, dia ucapkan ucapan yang serupa dengan apa yang diucapkan kepada Rasulullah. Faqala, maka Umar Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Innahu Rasulullah." Dia Rasulullah, Rasul Allah. Wa la yudayyi'ahu Allahu abada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkannya. Kalau Abu Bakar, dia dengar. Ya. Apa yang diucapkan Rasulullah, dia pun ucapkan. Pada salat surat Al-Fath, maka turunlah surat Al-Fath. Ya. Ayat yang disebutkan dalam Al-Quran, "Inna fatahna laka fathan mubina." Ya, ternyata setelah perjanjian Hudaybiyah itu, ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya di balik peristiwa itu, mereka menaklukkan kota Mekah. Ya, karena orang-orang musyrik melanggar perjanjian mereka. Naam. Faqara'aha Rasulullah SAW ala Umar ila akhiriha. Maka Nabi SAW pun membacakan surat Al-Fath itu kepada Umar bin Khattab sampai akhirnya, sampai akhir surat. Faqala Umar, maka Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, awa fathun huwa?" "Wahai Rasulullah, apakah itu penaklukan? Yang menaklukkan kota Mekah?" "Qala na'am." "Iya." Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kita lihat di sini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang bersemangat dan antusias dalam mengedepankan nas, dalil Al-Quran maupun sunnah dibandingkan akal-akal mereka. Ya. Dibandingkan perasaan mereka. Demikianlah penuntut ilmu. Di sini Syekh rahimahullah ta'ala menasihatkan kita agar kita mengedepankan nas, dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Ya. Tinggalkan logika-logika. Tinggalkan ilmu cocokologi. Cocok-cocokkan. Oh, ini kalau begini harus begini. Oh, kalau begini nanti begini. Subhanallah ya akhi. Ada dalil. Ya. Seperti fenomena yang kita hadapi sekarang. Ya. Ramainya orang berbondong-bondong untuk melakukan demonstrasi umpamanya. Demonstrasi bukan ajaran Islam. Nah, itu nanti erat kaitannya bagaimana ya tentang pembahasan sikap atau manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam menyikapi penguasa. Dalam menyikapi pemerintah itu ada jalannya, itu ada jalurnya, ada prinsipnya. Mereka sebutkan hampir semua para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang menulis kitab-kitab tentang manhaj ahlu sunnah, hampir seluruhnya mereka menyebutkan prinsip itu. Apa itu? Itu taat kepada penguasa selama mereka masih muslim, taat kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf. Ya, kalau kita ingin menasihati mereka, kita nasihati secara rahasia, tertutup, tidak terang-terangan. Sebutkan dalam kitab-kitab mereka. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 59, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Dan taatlah kalian kepada ulil amr di antara kalian. Ulil amr ada dua penafsiran. Yang pertama al-ulama wal umara. Yang kedua adalah umara. Yang pertama ulama dan yang kedua adalah al-umara. Ulama dan pemimpin, penguasa. Iya. Maka kita wajib sebagai seorang yang beriman, wajib mentaati penguasa kita dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara yang ma'ruf. Adapun perkara maksiat, maka kita tidak mentaati mereka. Hanya dalam perkara itu saja. Dan kita tidak berarti kita melepaskan ketaatan kita secara totalitas. Nah, hanya dalam perkara maksiat itu saja kita tidak taat kepada mereka. Adapun perkara yang lainnya, ya, selama itu perkara yang mubah atau perkara yang ma'ruf, maka boleh kita wajib bagi kita untuk mentaatinya. Naam. Ya. Dan di antara ciri ahlu sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendoakan penguasa, mendoakan kebaikan untuk pemerintah, penguasa. Ya. Bukan malah dijelek-jelekin, ya. Bukan malah dihina dan seterusnya. Ya. Kalau ada sebagian orang, ya, mereka lebih mengedepankan perasaan. Ya. Wah, ini kita harus bela Islam. Kita harus begini dan begitu. Ya, akhi, subhanallah. Bahkan ada sebagian orang yang sampai mengeluarkan statement bahwasanya orang yang tidak mau bela Islam, tidak mau turun demonstrasi, berarti dia tidak bela Islam. Ada kemunafikan dalam hatinya, subhanallah. Sampai seperti itu. Ya, bukan kita tidak membela Islam, kita membela Islam tapi dengan cara yang benar. Cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada yanfaha lidhi sultanin fala yubdihi 'alaniyatan, falyakhudh bi yadihi fayakhlu bihi. Wa in qabila minhu fadzaka wa illa kana qad 'adda alladhi ma 'alayhi." Barang siapa yang ingin menasihati zi sultan, bukan khalifah, zi sultan, orang yang memiliki kekuasaan, pemimpin, ya, masuk dalamnya presiden, orang yang ingin menasihati orang-orang seperti ini, maka la tubdihi alaniyatan, jangan dia menampakkannya terang-terangan, jangan depan publik, ya, hendaknya dia mengambil tangannya dan berdua-duaan dengannya, dia lakukan secara rahasia, sir. Kalau pemerintah itu menerima, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Tapi kalau dia tidak terima, maka kita telah menunaikan, dia telah menunaikan, kata Nabi SAW, dia telah menunaikan kewajiban yang telah diwajibkan atasnya, menasihati penguasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, "Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha." 3 kali beliau ulangi. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat, agama itu nasihat. Qul ya Rasulullah liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat itu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk orang-orang awam di kalangan kaum muslimin. Para ulama menyebutkan, di antara bentuk menasihati penguasa, ya, selain kalau kita mampu datang ke penguasa, kita ketemu langsung dengannya, berdua-duaan berbicara secara tertutup, selain dari itu, di antara bentuk menasihati penguasa, kata para ulama, adalah mendoakan mereka dengan kebaikan. Ya, kita doakan pada malam hari, ya Allah, berikanlah taufik dan hidayahmu kepada para pemimpin kami. Bimbinglah mereka ke jalan yang benar. Ya. Lindungilah mereka dari orang-orang jahat yang ada di sekitar mereka. Bantulah mereka. Subhanallah. Ini doa ya akhi. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Tuhan kalian telah berfirman. Berdoalah kalian kepadaku. Maka pasti aku akan kabulkan doa-doa kalian. Pertanyaan sekarang, pernah enggak kita doakan? Itu pertanyaannya. Yang kita keluar-keluar di jalan, tidak pernah doakan pemerintah. Ya. Jadi pemerintah, jadi penguasa, jadi pemimpin itu tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi memimpin negara Indonesia yang jauh lebih besar. Ya. Mimpin keluarga saja belum tentu beres, kan begitu. Apalagi pimpin, subhanallah, negara yang begitu luas. Kita doakan dia. Di sepertiga malam terakhir kita bangun salat dua rakaat, kita meminta kepada Allah, ya, doa kita yang paling tulus. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan, kalau seandainya aku tahu ada di antara doaku diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la ja'altuhu lis-sultan, maka aku jadikan doa itu untuk kebaikan bagi pemimpin, penguasa. Artinya kalau saya tahu doa saya dikabulkan oleh Allah, maka aku akan berdoa untuk kebaikan penguasa, pemimpin, subhanallah. Ini prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Ya. Yang kita ngaku-ngaku Ahlus Sunnah tapi enggak ngerti prinsip-prinsip yang seperti itu. Ya. Justru menempuh prinsip-prinsipnya orang-orang Khawarij. Ya. Yang suka memberontak kepada penguasa. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah orang yang taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lebih kedepankan daripada kita mengedepankan perasaan dan logika kita. Ya. Kita ya ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dalam berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat kesuksesan di dunia dan di akhirat. Harus kita yakini itu. Apapun yang terjadi, Naam. Oleh karenanya nanti akan kita bahas insyaallah taala setelah selesai pembahasan ini tentang nasihat-nasihat bagi para penuntut ilmu. Berikutnya kita akan masuk tentang wasiat beliau untuk berpegang teguh dengan kitabullah, Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya. Taib. Masyaallah taala. Jadi, kedepankan nas daripada al-ara, pendapat-pendapat atau logika-logika selain dari pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kata beliau, qaddim wujuban ulumuddini inna biha yabinu nahjul huda min mujibin niqami. Kedepankanlah wujubal ilm, wujuban. Qaddim wujuban ulumuddin. Kedepankanlah perkara yang wajib dari ilmu-ilmu agama itu. Ya, maksudnya kalau kita mulai menuntut ilmu ya, kita lebih kedepankan menuntut ilmu agama. Ya. Atau kedepankanlah menuntut ilmu agama dan itu wajib daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, terkhusus ilmu-ilmu agama yang merupakan perkara yang wajib dan harus kita ketahui. Ya. Mempelajari ilmu agama itu lebih dikedepankan daripada mempelajari ilmu-ilmu dunia. Wajib. Apalagi ilmu yang terkait dengan perkara-perkara yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Seperti sholat. Ya, kita harus tahu tentang ilmu sholat. Ya. Dalam mengesakan, mentauhidkan Allah. Kita harus tahu bagaimana mentauhidkan Allah. Naam. Demikian pula rukun-rukun Islam yang lainnya. Sholat, zakat, puasa, berhaji. Itu harus kita ketahui. Harus pelajari. Naam. Karena ini merupakan perkara yang wajib bagi kita untuk melakukannya. Baik. Inna biha yabinu nahjul huda min mujibin niqami. Karena hal tersebut ya akan memperjelas, menjadikan jalan petunjuk itu menjadi jelas. Ya. Dan hal tersebut menghindarkan kita dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya ya berat kalau kita meninggalkan ilmu agama, ikhwan fiddin, ya. Azab Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Maka kalau kita kedepankan ilmu agama, maka azab tersebut akan terhindar dari kita. Baik. Masyaallah taala. Jadi maksud oleh beliau rahimahullah taala, inna biha yabinu nahjul huda min mujibin niqami, maksudnya ilmu agama itu ya akan memudahkan bagi seorang penuntut ilmu membedakan antara yang hak dan yang batil. Dia bisa membedakan mana petunjuk dan mana kesesatan. Dia bisa membedakan mana yang tauhid ya, mana yang syirik. Dia bisa membedakan mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Mana yang baik, mana yang jelek. Dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa kullu kasri fata fad-dinu jabiruhu wal kasru fid-dini sa'bun ghairu multaimi. Masyaallah taala. Kata beliau, setiap musibah yang menimpa seorang pemuda, fad-dinu jabiruhu. Iya. Setiap musibah yang menimpa seorang pemuda, maka agama itu akan mengangkatnya. Ya. Ada orang ditimpa musibah, maka agama dengan agama itu, dengan ilmu agama itu, seorang akan apa? Bisa murtah, bisa tenang, ya, bisa menerima apa yang telah menimpa atas dirinya. Coba perhatikan ikhwan, orang yang punya ilmu agama, ya, dan orang yang tidak punya ilmu agama, ketika ditimpa musibah apa yang terjadi? Ya, kalau dia mengerti ilmu agama, dia tahu ilmu. Enggak boleh berkeluh kesah, enggak boleh tarik-tarik rambut, enggak boleh memecahkan barang-barang, enggak boleh mukul, menampar pipi dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak mengerti, maka dia akan meraung, meratap, kan begitu. Itu perbedaannya. Kata beliau, setiap musibah yang terjadi, agama itu akan mengangkat musibah itu. Ya. Sedangkan musibah yang terjadi pada agama, na'udzubillah, na'am, itu perkara jauh lebih berat, lebih susah, ghairu multaimi dan tidak baik akibatnya. Ya. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Musibah yang menimpa seorang hamba itu berjenjang. Musibah yang menimpa seorang hamba itu berjenjang. Dan musibah yang paling besar yang menimpa seorang hamba adalah musibah yang menimpa agamanya. Kalau ada orang yang suka mencuri, ya, walaupun ini dosa besar. Atau yang semisal dengannya, dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Dia tahu itu perbuatannya salah, kan begitu? Tapi ketika musibah itu terjadi pada agamanya, dia punya pemikiran-pemikiran yang sesat, keyakinan-keyakinan yang rusak, ini jauh lebih parah daripada musibah yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah untuk kami terjadi pada agama kami. Wala taj'al ad-dunya akbar hammina. Dan janganlah Engkau jadikan dunia itu ya merupakan tujuan terbesar kami. Wala mablagha ilmina. Dan bukan pula tujuan utama dari ilmu kami. Ini doa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ajarkan kepada kita doa yang seperti ini. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah pada agama kami. Orang sudah kalau sudah terkontaminasi dengan paham khawarij, itu susah hilangnya. Ya, susah hilangnya. Terkontaminasi dengan paham-paham sesat, akidah, keyakinan-keyakinan yang rusak, itu sudah susah hilangnya. Ya. Kecuali bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya untuk mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal jalannya para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita syukuri itu. Kita harus jaga. Ya. Bagaimana cara menjaganya? Kita amalkan. Rajin datang ke majelis taklim. Jangan sia-siakan majelis-majelis ilmu. Ya. Karena sebuah nikmat, tatkala seorang hamba tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam pelakunya. Bahkan bisa jadi nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Betapa banyak ikhwan fil din kita lihat, orang-orang dahulu yang mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di atas jalan ahlus sunnah wal jamaah, kini dia telah hilang entah kemana. Ya. Tidak pernah lagi kelihatan di majelis ilmu. Entah kemana dia. Mungkin kembali ke rimbanya yang dahulu. Mungkin kembali lagi seperti dulu, naudzubillah. Ya, maka kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah itu pada agama kami. Dan jangan Engkau jadikan dunia itu menjadi ya tujuan terbesar kami dalam hidup ini." Ini tercela, ikhwan. Dunia dijadikan sebagai tujuan utama hidupnya. Wala mablagha ilmina, dan janganlah Engkau jadikan ilmu kami, ya, janganlah Engkau jadikan dunia itu sebagai tujuan utama dari ilmu yang kami miliki. Ya, jangan kita menuntut ilmu agama, ikhwan fill din, untuk meraih dunia. Jangan. Tapi kita menuntut ilmu agama sebagaimana telah kita bahas dalam pertemuan yang telah berlalu. Ya, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu karena Allah, dan juga untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menuntut ilmu. Masya Allah taala. Baik. Kemudian kata beliau, da'anka ma qalahu al-'asriyyu muntahila wa bil 'atiqi tamassakh qattu wa'tasimi. Masya Allah. Kata beliau, da'anka, tinggalkanlah ma qalahu al-'asriyyu muntahila, apa yang diucapkan oleh orang-orang di zaman ini. Yang mereka itu muntahila. Mereka adalah orang-orang yang yantahil ilm, menisbahkan dirinya kepada ilmu, menisbahkan dirinya kepada sunnah. Padahal pada kenyataannya, prakteknya, dia tidak demikian. Ini hanya sekedar mengklaim belaka. Oh, kita ahlu sunnah. Kita adalah mengikut jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Begitu ada fitnah, keluar dari jalannya ahlu sunnah. Ya. Sebelum ada fitnah, oh, semua ngaku. Ahlu sunnah, ahlu sunnah. Kita ahlu sunnah, ahlu sunnah. Begitu datang fitnah, keluar dari jalur prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Dan ini banyak. Orang-orang yang mengklaim dirinya mengikuti jalan ahlu sunnah wal jamaah. Tapi pada hakikatnya, praktek beragamanya itu tidak mengikuti jalurnya ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala istawa ala arsyihi, istiwa di atas arsy-Nya. Dia mengaku ahlu sunnah, tapi dia yakini Allah ada di mana-mana. Terbalik. Ya. Menyisihi jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini wajib mentaati pemerintah, penguasa muslim, selama mereka masih muslim dan memerintahkan perkara yang ma'ruf. Wajib. Dia ngaku-ngaku ahlu sunnah, dalam hal pemerintah dia tidak mau taat, bahkan membangkang, bahkan mengajak untuk apa namanya memberontak atau yang semisal dengannya. Ya, kalau sekedar pengakuan ikhwani rahimani rahimakumullah wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, kalau sekedar mengklaim, sekedar ngaku-ngaku, itu semua orang bisa. Semua orang bisa ngaku-ngaku. Dia ngaku dirinya penuntut ilmu, semua bisa. Ada orang ngaku saya penuntut ilmu, tapi akhlaknya, perbuatannya, amalannya tidak sesuai dengan amalan para penuntut ilmu. Ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi amalannya, praktek amalannya tidak sesuai dengan jalannya ahlu sunnah wal jamaah, manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Nah, oleh karena itu ada sebuah pepatah yang disebutkan oleh orang-orang Arab terdahulu. Mereka menyebutkan, kullun yadda'i waslan bilaila, wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengakui hubungan itu. Ya, semua orang bisa ngaku dia ahlu sunnah, ya, ahlu sunnah wal jamaah, tapi belum tentu ahlu sunnah wal jamaah mengakui hubungannya, mengakui apa yang dia akui tersebut. Allahu musta'an. Maka kata beliau, tinggalkan setiap ucapan, apa yang diucapkan oleh orang-orang yang hidup di zaman ini, yang mereka menisbahkan diri kepada ilmu. Ya, kalau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Wabil atiq tamassak qattu wa'tasimi. Dan dengan al-atiq. Apa itu al-atiq? Al-atiq secara bahasa ini yang kuno, yang terdahulu. Maksudnya, terhadap orang-orang yang terdahulu, ya, tamassak. Prinsip-prinsip orang-orang terdahulu, tamassak. Berpegang teguhlah engkau. Hanya kepada itu engkau berpegang teguh. Wa'tasimi. Pegang kuat-kuat. Istiqamah di atasnya. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Man kana mustannan falyastanna biman qadamat, fa innal hayya la tu'manu 'alaihi alfitnatu. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kanu afdal hadhihi al-ummati, abarraha quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqallaha takallufan. Qauman ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa liqamati dinihi." فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ. Masya Allah. Kata beliau, barang siapa yang ingin mencontoh, maka hendaknya dia contoh orang-orang yang telah meninggal dunia, orang-orang yang telah mati. Ya. Kenapa? Kenapa demikian? Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi alfitnah, karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Oh, ini syekh kibar atau syekh kabir, ini ustaz besar, ustaz belum tentu ya akhi. Dia tidak aman dari fitnah, masih hidup. Kan begitu? Tapi kalau orang-orang yang sudah mati, yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah valid. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling afdal di antara umat ini. Abarraha quluban. Hati mereka adalah hati yang paling baik di antara umat ini. Wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan. Mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya, dan mereka adalah orang yang paling sedikit dalam takalluf, berlebih-lebihan dalam satu perkara. Iya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beramal, kalau ada dalil hadis sudah kelas, itu diambil. Ya. Enggak usah bertele-tele, enggak usah logika begini, begini, dan begitu, tidak. Begitu ada hadis, ada dalilnya, mereka langsung amalkan. Nah. Mereka adalah satu kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifuhum, fa'rifulahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim. Maka hendaknya kalian mengetahui, mempelajari keutamaan mereka, dan hendaknya kalian mengikuti langkah-langkah atau jejak-jejak mereka. Wa tamassaku bima stata'tum min akhlaqihim wa sirihim, dan hendaknya kalian berpegang teguh semampu kalian dengan akhlak-akhlak mereka dan sejarah kehidupan mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka adalah orang-orang ya yang berada di atas petunjuk jalan yang lurus. Ya, sama dalam apa namanya? Menyikapi penguasa, pemerintah. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, wajib taat. Wajib mendengar dalam perkara yang ma'ruf. Kita orang belakangan ya enggak usah ikut-ikutan orang di zaman ini. Ya, walaupun satu Indonesia bilang enggak, kita harus demo umpamanya. Ya biarkan saja mereka demo, kita sampaikan nasihat, diterima alhamdulillah. Kalau tidak diterima ya jalan sendiri. Ya, kita tidak usah ikut-ikutan dan kita tidak perlu berkecil hati dengan sedikitnya orang-orang yang menempuh jalan kebenaran. Tidak perlu kecil hati. Ya. Betapa banyak orang-orang yang melakukan perbuatan yang salah, ya. Itu tidak menyurutkan semangat kita untuk mengikuti kebenaran walaupun sedikit orang yang mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah." Kalau kalian mengikuti kebanyakan penduduk bumi, manusia yang berada di muka bumi ini, maka mereka akan sesatkan engkau dari jalan Allah. Masya Allah taala. Naam. Betapa banyak orang-orang yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang wanita-wanita yang tidak menutup auratnya itu jauh lebih banyak daripada wanita yang menutup aurat, kan begitu? Orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang tidak taat kepada Allah itu banyak dibandingkan orang-orang yang taat kepada Allah. Maka yang menjadi patokan kebenaran itu bukan banyak atau tidaknya orang yang melakukannya. Ya. Jadi patokan kebenaran itu adalah dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini beliau mengatakan kepada kita, da'an kama qalahul asriyu muntahila. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh orang yang ada di zaman ini. Di zaman beliau maksudnya di zaman kita juga. Yang al-asriyu maksudnya orang yang sezaman dengan kita. Ya. Al-asri yakni ahli zaman, orang yang sezaman dengan kita. Yang dimaksud oleh beliau di sini adalah orang-orang yang tidak memiliki keterikatan dengan ilmu-ilmu para ulama salaf terdahulu. Kalau ada satu permasalahan, oh ya kita bahas ya sesuai dengan zaman dan konteks zaman kita sekarang. Mereka tidak mau kaitkan permasalahan itu dengan ilmu para ulama salaf terdahulu, bagaimana mereka menyikapi permasalahan tersebut. Kalau ada orang seperti ini tinggalkan, jangan ikut. Ya. Ada sebagian orang mengatakan, "Oh, ini zaman kita beda dengan zaman dulu." Ya. Ini negara kita beda dengan negara fulani. Ya, kita harus begini, begini, begitu. Mereka tidak mau kaitkan permasalahan tersebut ya dengan ilmu para ulama terdahulu, bagaimana mereka menyikapi kasus yang serupa umpamanya. Bagaimana mereka menyikapi sebuah permasalahan? Kalau ada orang seperti ini kata beliau, tinggalkan. Ya, jangan ikut. Naam. Adapun kalau dia seorang ulama, seorang alim di zaman kita ini, dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berpegang teguh dengan manhaj salafus saleh, maka kita ikuti dia. Kita ikuti. Tapi kalau dia tidak berpegang teguh dengan manhaj salafus saleh, tidak mengikuti manhaj ahlu sunnah wal jamaah, maka kita tinggalkan. Wabil atiq tamassak qattu wa'tasimi. Masya Allah ta'ala. Kemudian kata beliau, mal ilmu illa kitabullahi au atharun yajlu biduri hudahu kulla mumbahimi. Naam. Kata beliau, tidak ada ilmu kecuali kitabullah, Al-Quran dan athar. Ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya ya akan tampak cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang menerangi setiap perkara yang tidak jelas. Kata para ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, al-ilmu salasatun. Ilmu itu ada tiga. Yang pertama kata beliau, kitabun natiq, kitab yang berbicara, yaitu Al-Qur'an. Wa sunnatun madhiyah, sunnah yang terdahulu, yang telah dijalani oleh orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la adri, dan ucapan la adri. Itu ilmu juga. Ya, kalau kita ditanya, ya, kita katakan satu permasalahan kita ditanya, kita tidak tahu, kita katakan la adri, itu ilmu. Minimalnya kita tahu, kita mengilmui bahwasanya diri kita tidak tahu. Ya, itu ilmu. Karena berbicara tanpa ilmu itu dosanya besar. Ya. Di antara dosa-dosa besar, berbicara tanpa ilmu, berbicara agama tanpa ilmu. Naam. Orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, ini adalah orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan kita dilarang untuk mengikuti langkah syaitan. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan itu. Ya. Syaitan itu hanyalah memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan yang jelek dan melakukan perbuatan yang keji. Mereka, syaitan itu menyuruh kalian untuk berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu. Itu jalannya syaitan. Ya. Kalau ada teman kita ngajak bahas sesuatu, satu perkara yang kita tidak punya ilmu dalamnya, hati-hati. Ya, jangan-jangan dia setan manusia. Ingin mengajak kita untuk berbicara dalam satu perkara yang kita tidak punya ilmu di dalamnya. Maka di antara bentuk ilmu, seorang yang dihadapkan suatu permasalahan atau perkara yang dia tidak ketahui, dia ucapkan, dia katakan, la adri, saya tidak tahu. Naam. Masya Allah Ta'ala. Maka dengan kitabullah, ya demikian pula sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan dua perkara inilah, ya, cahaya petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala itu akan tampak jelas bagi seorang hamba. Ilmu itu dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, ma thamma ilmun siwal wahyi al-mubini wa ma thamma ilmun siwal wahyi al-mubini wa ma minhu tumidda ala tuba limugtanimi. Masya Allah Ta'ala. Kata beliau, di sana tidak ada ilmu melainkan ilmu dari wahyu yang jelas. Wama min hustumidda, dan apa yang, ya, ilmu yang merupakan diambil dari wahyu tersebut. Nah, wahyu yang dimaksud di sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang Tuhanmu telah turunkan kepadamu. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dalam masalah agama itu bukan dengan hawa nafsunya, tapi itu merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala merekomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Naam. Iya. Jadi ilmu itu yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dan dari apa yang merupakan dari perkara yang perkara tersebut bersumber dari wahyu. Tidak ada ilmu-ilmu yang lainnya yang kalau berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu juga ilmu. Harus diambil. Ala tuba limugtanimi. Ketahuilah, beruntunglah orang-orang yang mugtanim. Siapa orang mugtanim? Dia adalah orang-orang yang memanfaatkan waktunya dalam menuntut ilmu agama. Ya. Dihabiskan waktunya, ya, untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu. Nah. Ya, jangan kita habiskan waktu kita untuk mempelajari sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu agama. Ya, walaupun hukum asalnya mubah, tapi yang kita maksud di sini, ya, jangan sampai kita melupakan untuk belajar ilmu agama. Kita sibuk pelajari ilmu-ilmu yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan agama, ya. Tapi kita lupakan ilmu agama, sibuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, lupa belajar ilmu agamanya. Ya, walaupun hukum asalnya mubah, hukum asal dari sesuatu ilmu yang dipelajari selain Al-Quran dan Sunnah, selain ilmu agama, itu kata para ulama hukum asalnya mubah. Ya, boleh dipelajari. Apalagi kalau memang ilmu tersebut ada manfaatnya bagi manusia, boleh dipelajari. Seperti ilmu kedokteran umpamanya. Nah. Manusia butuh orang-orang yang ahli dalam bidang medis, kan begitu? Demikian pula ilmu-ilmu yang lainnya yang ada manfaat bagi manusia. Hukum asalnya boleh, tapi yang kita maksud di sini adalah jangan sampai kita, ya, sibuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut tapi kita lupa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada sebagian orang, ya, sebagian orang tua, dia lebih mementingkan pendidikan duniawi bagi anaknya daripada mementingkan pendidikan akhiratnya. Anaknya dibiayai sampai kuliah, sampai S1, S2, S3 dari SD. Tapi anaknya tidak pernah dibiayai untuk belajar ngaji, Iqra, enggak pernah. Ya. Kita tidak heran kalau kita dapatkan ada doktor, ya, bahkan profesor enggak bisa baca Quran. Ya. Sekolah tinggi. S1, Masya Allah. S2, S3. Disuruh baca Al-Quran enggak bisa. Kenapa? Ya karena memang enggak pernah belajar dari kecil. Ada orang yang enggak sekolah, enggak lulus SD. Bacaannya Masya Allah luar biasa bagusnya. Kenapa? Karena dari kecil dia belajar. Orang tuanya punya perhatian untuk mendidik anaknya. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, didik anak kita. Ya, ajari mereka baca Al-Quran dari kecil. InsyaAllah ta'ala akan berberkah. Ajari mereka Iqra. Ya, kalau tidak pakai Iqra, pakai Al-Qawaid Al-Baghdadiyah. Atau metode, sekarang sudah banyak metode-metode dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Ya. Dan hendaknya kita menjadi orang yang pertama yang mengajarkan ilmu membaca Al-Quran kepada anak kita. Jangan sampai orang lain yang mengajarkannya. Kenapa, ikhwan? Itu amal jariah. Anak kita bisa baca Al-Quran disebabkan kita yang mengajarkan. Itu dia, ketika dia baca Al-Quran terus menerus walaupun kita sudah meninggal dunia, dia baca Al-Quran sampai dia meninggal, itu pahalanya terus mengalir ke kita. Kenapa? Itu amal jariah. Ya. Dengan sebab kita mengajarkan dia ilmu, dia bisa baca Al-Quran, bisa membaca kitabullah. Ya, jangan sampai anak kita dititipkan ke TPA, ya bukan berarti kita larang, tidak. Boleh saja, tapi yang kita inginkan di sini, ya kita ingin mengambil keutamaan itu. Ya, kita ajarkan mereka dasar-dasarnya, sudah bisa ngaji nanti diajar, dikirim untuk belajar, supaya belajar tajwid, mempelajari bacaan-bacaan, mempelajari qiraah, menghafal dan seterusnya, silahkan. Tapi yang kita maksudkan di sini, kita yang paling pertama, kita adalah orang pertama yang meletakkan pondasi agar dia bisa baca Al-Quran. Dia kenal apa itu alif, apa itu ba, apa itu huruf sin, apa itu huruf sad. Iya. Kita yang pertama kali meletakkannya. Kita yang menjadi penyebab utamanya. Setelah itu, barulah kita ya, kirim dia belajar entah kemana. Yang jelas, belajar kepada orang-orang yang memang dipercayai keilmuannya. Dipercayai keilmuannya, yang keilmuannya, dan dia adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan kita serahkan anak kita belajar kepada orang sembarangan. Iya. Tidak dikenal di mana belajarnya. Yang penting pakai jubah, ada jenggotnya, bagus. Belum tentu. Ya. Orang-orang Hindu pakai jubah, ada jenggotnya juga. Iya kan? Jadi bukan sekedar penampilan, tapi kita harus lihat dengan siapa anak kita belajar. Di sekolah mana kita titipkan. Apakah sekolah itu mengajarkan manhaj ahlus sunnah wal jamaah ataukah tidak? Apakah mereka adalah orang-orang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak? Ya, kita cari. Selektif dalam mencari tempat untuk mendidik anak-anak kita. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Wal katma lil ilmi fahdhar, inna katimahu fi la'natillahi wal aqwam kullihim." Dan menyembunyikan ilmu fahdhar, hati-hatilah engkau. Karena sungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan al aqwam kullihim, dan setiap kaum seluruhnya. Maksudnya dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Dan orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa al-bayyinat, keterangan, penjelasan dan petunjuk setelah jelas bagi mereka apa yang telah kami jelaskan bagi manusia dalam Al-Kitab, mereka-mereka itulah ini menyembunyikan, orang yang menyembunyikan ilmu itu, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Iya, masyaallah taala. Bahaya bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan atau memberikan taujihat atau memberikan semacam arahan bahwasanya menyembunyikan ilmu yang dimaksud di sini adalah menyembunyikan ilmu bagi orang yang berhak untuk mendapatkannya. Tapi kalau kita menyembunyikan ilmu dari orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya, itu boleh untuk maslahat. Ya. Apalagi kalau memang dia orang yang ingin bertanya tentang suatu perkara yang menimbulkan fitnah, ayo boleh kita sembunyikan ilmunya, tidak boleh kita kasih tahu kepada orang tersebut. Boleh ada orang bertanya, Ustaz bagaimana pendapat antum tentang Fulan bin Allan? Kita tahu ini orang ini memang suka cari fitnah. Kalau kita jawab nanti dia sebarkan, kemudian terjadi kegaduhan. Maka orang seperti ini tidak perlu kita jawab. Dan ini tidak termasuk dalam ancaman orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan satu bab khusus. Ya. Beliau menyebutkan babun man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyatan alla yafhamu. Karahiyatan alla yafhamu. Bab tentang orang yang mengkhususkan sebuah ilmu bagi satu kaum dan tidak bagi kaum yang lainnya, karena khawatir mereka tidak memahami hal tersebut. Ya. Terwarid dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Hadditsun nasa bima ya'rifun atuhibbuna an tukadzdzaba Allah wa rasuluh?" Berbicaralah kalian, sampaikanlah sesuatu yang kalian ya ketahui kepada manusia dengan sesuatu yang manusia itu mengetahuinya. Ya. Apakah kalian suka kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya didustakan? Artinya kita berbicara kepada manusia, kita sampaikan sesuatu yang masuk akal mereka, yang mereka bisa menerimanya. Jangan kita berbicara sesuatu yang di luar akal mereka. Ya, sehingga mereka mendustakan, ternyata apa yang kita sampaikan adalah kalam Allah dan kalamnya Rasul. Ketika mereka dustakan, akhirnya dengan sebab perbuatan kita, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Masya Allah Ta'ala. Syekh Muhammad bin Bazmul hafizahullah Ta'ala mengatakan, فَمِنْ أَدَابِ الْعَالِمِ وَطَالِبِ الْعِلْمِ أَلَّا يُحَدِّثَ النَّاسَ بِأُمُورٍ لَا تَبْلُغُهَا عُقُولُهُمْ وَيَكُونُ عَالِمًا رَبَّانِيًّا. Di antara adab seorang alim, seorang yang berilmu, dan di antara adab seorang penuntut ilmu, hendaknya dia tidak berbicara, menyampaikan sesuatu kepada manusia dengan perkara-perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal mereka, tidak sampai akal mereka ke situ, sehingga dia menjadi seorang yang alim rabbani. Seorang alim rabbani, alim rabbani adalah orang yang mengajarkan manusia ilmu yang terkecil secara bertahap, kemudian ilmu-ilmu yang besarnya. Seorang penuntut ilmu tidak boleh dia berbicara, datang ya, dia tahu sebuah permasalahan, datang ke orang awam dia cerita, ya, ini terjadi fitnah begini begini begini begini, orang awam nggak tahu apa itu yang terjadi. Ya. Mending kita berbicara tentang sesuatu yang bermanfaat untuk mereka. Ya. Jangan kita berbicara sesuatu yang tidak dipahami oleh mereka atau berbicara sesuatu yang tidak mereka bisa cerna. Baik. Kata beliau, wa min uqubatihi anna fil ma'adi lahu min al jahimi lijaman laisa kal lujumi. Dan di antara akibat uqubah, ya, balasan bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu di akhirat nanti, maka dia akan diberikan ya lijam, kekang dari tali kekang dari api neraka, ya, dan itu tidak sama seperti tali kekang yang ada di dunia. Ya, orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya, yang diriwayatkan Imam Abu Daud, demikian pula Tirmidzi, dan selain mereka berdua Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu. Uljima yaumal qiyamati bil jami minan nar." Barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu, kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut, maka dia akan dikekang dengan pada hari kiamat dengan tali kekang dari api neraka. Iya. Pernah lihat kuda tali kekangnya? Ah, seperti itu nanti. Iya. Tapi terbuat dari api neraka. Maka wajib, ya, bagi seorang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu syar'i untuk menjelaskan ilmu tersebut kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Telah disebutkan tadi, boleh menyembunyikan ilmu karena adanya satu maslahat. Itu diperbolehkan. Ya. Dan kita sebutkan bahwasanya menyembunyikan ilmu bagi orang yang memang tidak berhak untuk mendapatkannya. Adapun orang yang berhak untuk mendapatkannya, maka wajib kita sampaikan. Apalagi kalau dia minta nasihat, maka kita nasihati. Ya. Ketika ada orang datang kepada kita untuk meminta nasihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza stansahu fansahu lahu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau datang salah seorang kepada kalian, dia meminta nasihat dari kalian, maka hendaknya kalian nasihati dia." Nah, jadi menyampaikan ilmu, ya, ilmu yang memang pantas untuk diketahui oleh orang tersebut, itu wajib kita sampaikan, harus kita sampaikan, dan tidak boleh kita menyembunyikannya. Barang siapa yang menyembunyikannya maka terkena ancaman ini. Dan kata beliau rahimahullahu taala, wa sa'inul ilmi amman laysa yahmiluhu madza bikitmani bal saunun fala talumi. Ini kata beliau, ya. Dan orang yang menjaga ilmu dari orang-orang yang memang tidak pantas untuk menyandang ilmu tersebut, madza bikitmani, maka dia tidak termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Bal saunun fala talumi, bahkan itu merupakan bentuk penjagaan terhadap ilmu. Fala talumi, maka janganlah engkau mencelanya. Ya. Jadi kalau kita ingin menjaga ilmu tersebut, jangan sampai dicela, jangan sampai ilmu itu dilalaikan, maka boleh bagi kita untuk menjaga ilmu tersebut dengan tidak menyampaikannya. Ya, seperti ada orang yang bertanya, ya, sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ustaz, mau bertanya, tongkat Nabi Musa terbuat dari apa? Ya, tidak ada faedahnya. Mau terbuat dari kayu, terbuat dari besi, itu apa faedahnya? Tidak perlu antum ketahui. Ya. Pertanyaan-pertanyaan, Ustaz, bagaimana ya, sholat di atas bulan? Mengharap kemana? Bermanfaat tidak pertanyaan seperti ini? Hah? Ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya kalau kita di bulan, bagaimana cara kita sholat? Mengharap kemana kiblatnya? Bermanfaat? Pertanyaan tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya sama sekali. Tidak ada orang pernah pergi ke bulan. Siapa yang pernah sampai ke bulan? Tidak ada satupun manusia yang pernah sampai ke bulan. Kalau ada yang mengatakan pada pernah dulu Neil Armstrong pernah ke bulan bla bla bla, itu dusta semuanya. Omong kosong. Ya. Itu hanyalah dongengannya orang-orang kafir. Tidak ada orang pernah sampai ke bulan. Ya. Kalau mau bertanya, ya bertanya tentang kondisi kita di dunia, di bumi. Ya enggak usah jauh-jauh lah ke bulan. Ya. Lihat pesawat ulang-alik angkasa itu pun belum pernah Anda lihat. Boro-boro mimpi naik ke bulan, kan begitu. Bertanya sesuatu yang bermanfaat. Maka kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka tidak boleh kita menjawabnya. Ya. Juga seperti kalau ada orang yang bertanya kepada kita, ya, terhadap sesuatu atau perkara yang itu erat kaitannya dengan alim tertentu umpamanya, kehormatan ulama tertentu, maka boleh bagi kita untuk tidak menjawabnya. Iya. Apalagi kalau memang ya untuk apa namanya dijadikan sebagai sebab untuk mengadu domba sehingga terjadinya perpecahan fitnah yang sangat besar yang menyebarkan kebatilan dan semisal dengannya. Maka yang seperti ini tidak boleh dijawab. Ya. Boleh bagi kita untuk menyembunyikan ilmunya dan tidak dianggap sebagai orang yang menyembunyikan ilmu. Wa innamal kata beliau, wa innamal katmu man'ul ilmi talibahu min musta'ikkin lahu fafham wa la tahimi. Hanyalah orang menyembunyikan ilmu itu adalah menyembunyikan, melarang atau menahan ilmu tersebut bagi penuntutnya yang memang berhak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Fafham wa la tahimi. Maka hendaknya engkau pahami ini, jangan sampai engkau bingung di dalamnya. Ya. Telah kita sebutkan tadi bahwasanya boleh menyembunyikan ilmu bagi orang yang memang tidak berhak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Tanya tentang jarh wa ta'dil. Ustaz, bagaimana pendapat antum ya terhadap Syekh fulan? Apakah dia begini begini begini dalam masalah jarh wa ta'dil bla bla bla? Kita lihat ini orang bahasa Arab saja enggak pernah belajar. Mau bicara masalah jarh wa ta'dil enggak perlu dijawab. Paham tuh? Walaupun kita tahu tentang ilmu jarh wa ta'dil. Ya. Karena biasa orang-orang seperti ini dia jadikan jawaban kita ya dibawa kemana-mana kemudian jadikan sebab perpecahan timbul fitnah. Oh kata Ustaz fulan bilang begini loh, ya dia bilang begini dan begitu, bagaimana pendapat antum Ustaz? Dia tanya lagi ke ustaz-ustaz yang lainnya, akhirnya apa terjadi? Fitnah. Maka boleh bagi kita untuk menyembunyikan ilmu yang memang dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Kalau dia tanya bahasa Arab ya lebih bermanfaat untuknya, tanya tentang rukun-rukun sholat itu lebih bermanfaat untuknya daripada bertanya sesuatu yang memang dia belum berhak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Baik. Wattabi'il ilma bil a'mali wad'u ila sabili rabbika bittibyani wal hikami. Kata beliau, ikutilah ilmu ya dengan amalan dan serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan tibyan, dengan penjelasan, dengan hujjah, wal hikami, dengan hikmah dan hikmah. Nah, maksudnya hendaknya engkau memiliki perhatian terhadap amalan. Karena maksud dari mempelajari ilmu itu adalah mengamalkan ilmu tersebut, dan ini merupakan bab yang sangat besar dan sangat penting untuk kita ketahui. Iya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Yahtifu al-ilmu bil amali, fa in ajabahu wa illa irtahala." Ilmu itu memanggil amalan. Iya. Kalau amalan itu menjawabnya, maka ilmu itu akan tetap di situ. Tapi kalau amalan itu tidak menjawabnya, maka ilmu itu akan pergi. Maksudnya begini, orang yang punya ilmu, ya, mengharuskan baginya ilmu itu memanggil amalan agar ilmu itu diamalkan. Kapan ilmu itu tidak diamalkan, maka dia akan pergi. Ilmu itu akan pergi. Nah, masya Allah Taala. Kemudian yang terakhir kata beliau. bukan terakhir ya, masih ada beberapa bait sebelum terakhir. Ya, tentang mengamalkan ilmu ini telah kita bahas pada pertemuan yang telah berlalu. Ya, wajib bagi seorang penuntut ilmu yang memiliki ilmu untuk mengamalkan ilmunya. Itu anak takutnya jatuh. Ntar jatuh alatnya tertimpa, Allah musta'an. Baik, kemudian kata beliau, ya, hendaknya engkau mengajak manusia ke jalan Tuhanmu dengan tibyan, dengan hujjah. Nah, ini juga penting perlu kita ketahui, ikhwani fiddin. Berdakwah itu harus dengan ilmu. Ya, bukan sekedar dakwah keliling-keliling 3 hari, 40 hari, 4 bulan, tidak punya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu dan kita beranikan diri untuk terjun dalam bidang dakwah, ini akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ya. Orang yang tidak punya ilmu turun di medan dakwah, berdakwah tanpa ilmu, itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ya. Kalau ada yang bilang, "Loh, Ustaz, antum harus masuk dulu, harus coba dulu 3 hari, 40 hari, 4 bulan." Kita sudah coba. Sudah kita praktekkan itu. Tidak ada manfaatnya, nol. Berdakwah tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Salat berjamaah, salat jenazah, tiba-tiba ruku. Ditanya, "Loh, kok kamu ruku salat jenazah? Kena bodoh enggak punya ilmu?" Dia jawab seenaknya, "Karena ini orang terlalu banyak dosanya." Subhanallah. Itu kejadian ya, kawan. Ini akibat orang yang tidak punya ilmu. Ya. Tapi bawa ayat juga. Sebagian orang-orang yang seperti ini modelnya, ya, memberanikan diri keluar kemana-mana, berdakwah, katanya berdakwah. Ya, kalau ditanya, kita harus berdakwah dengan ilmu. Tidak boleh berdakwah tanpa ilmu. Kemudian dia mengatakan, "Oh, enggak, kita bukan berdakwah, kita belajar memperbaiki diri." Kalau Anda ingin belajar memperbaiki diri, bukan dengan cara datang ke kampung orang berdakwah, tidak. Perbaiki dulu diri di rumahmu. Perbaiki dulu anak-anak istrimu. Ya. Belajar dulu tentang ilmu agamamu. Kalau kau sudah punya ilmu, barulah engkau sampaikan kepada orang lain. Ya. Jangan sampai kita, ya, berdakwah kepada orang tanpa ilmu, akhirnya kita menyesatkan mereka. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan datang nanti manusia-manusia ketika zaman penuh dengan tipu daya orang-orang yang berilmu, orang-orang pendusta dianggap orang yang jujur, orang yang jujur dianggap sebagai pendusta, orang-orang yang amanah dianggap sebagai orang yang berkhianat, sedangkan pengkhianat dianggap sebagai orang yang amanah. Dalam kondisi yang seperti ini, fayantiku fihar ruwaibidah, berbicara para ruwaibidah. Rasulullah, para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa ruwaibidah itu?" Mereka adalah orang-orang rajulut tafi, mereka adalah laki-laki yang bodoh yang berbicara dalam urusan besar, dalam urusan umat. Iya. Juga disebutkan dalam hadis yang lainnya ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mematikan para ulama, hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan lagi seorang alim di permukaan bumi ini, ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Maka manusia akan mengangkat tokoh-tokoh yang bodoh diangkat sebagai tokoh agama. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilmi, maka mereka pun menjawab berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, ini Nabi yang bilang. Maka mereka pun sesat dan menyesatkan orang lain. Kenapa? Ya, berfatwa tanpa ilmu, menjawab tanpa ilmu, tidak punya ilmu. Tapi orang-orang seperti ini mereka berdalil. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Mereka jadikan ini ayat ini sebagai dalil untuk berdakwah, ya, walaupun tanpa ilmu. keluar 3 hari, 40 hari daerah fulan segala macam 4 bulan. Tidak punya ilmu. Tanpa ilmu keliling-keliling di rumah-rumah orang. Ya. Padahal ayat itu menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Apa itu basirah? Di atas ilmu. Ya. Beda ya, kalau sekedar mengajak orang sholat, ayo ngajak sholat. Beda dengan berdakwah, berdakwah dengan ilmu. Duduk di podium, duduk berbicara di hadapan manusia, menyampaikan sesuatu. Beda dengan orang mengajak. Secara bahasa mengajak orang sholat, ya itu mengajak namanya. Yang kita maksud di sini adalah berdakwah, berbicara di hadapan umat, berbicara di hadapan jamaahnya, berbicara tentang agama sedangkan dia tidak punya ilmu agama. Nah, ini bahaya. Karena dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Baik. Masya Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau, ya setelah kita mengajak manusia di atas ilmu dengan hujjah dan dengan cara yang hikmah, wasbir ala lahikin min fitnatin wa adha fihi wa firrus fihi wa firrusli zikra faktabih bihimi. Sabarlah engkau. Ala lahikin min fitnatin wa adha, atas apa yang kau akan dapatkan berupa fitnah dan gangguan. Ya, karena memang dalam berdakwah menyampaikan ilmu itu pasti ada gangguannya, ada rintangannya. Ya. Ada rintangannya, ada gangguannya. Jangankan jauh-jauh berdakwah kepada masyarakat. Kita berdakwah di keluarga sendiri pun itu beratnya Masya Allah luar biasa. Apalagi berdakwah kepada orang tua. Ya, karena orang tua dia, mereka itu tahu kartu kita, kan begitu. Dia tahu kamu dulu tuh kayak gini nih orangnya, modelnya. Jadi untuk mendakwahkan orang tua itu butuh strategi yang jitu. Butuh cara yang hikmah untuk mendakwahi mereka. Ini di keluarga saja luar biasa sulitnya. Makanya kita dapatkan sebagian orang, sebagian ikhwan, sebagian di antara kita sudah lama ngajinya tapi kedua orang tuanya, kedua keluarganya, bahkan ada ustaz, orang tuanya belum seperti dia. Kan begitu? Ya, tentunya ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, dalam berdakwah itu pasti ada rintangannya. Pasti ada fitnah-fitnah yang melanda. Pasti ada gangguan-gangguan yang melanda. Maka kata beliau, fasbir, wasbir. Bersabarlah engkau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk bersabar, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusuli. Para rasul dari kalangan ulul azmi. Ada 5 orang. Siapa dia? Hah? Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Musa, yang ketiga Nabi Ibrahim, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulul azmi. Baik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana tawakalnya para al-anbiya, para rasul Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Ibrahim ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana." ولنضربن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتوكل المتوكلون. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana ucapannya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kesabaran mereka. Maka tidak pantas bagi kami untuk tidak bertawakal kepada Allah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kami untuk jalan kami ini. Iya. ولنصبرن على ما آذيتمونا. Afonnya tadi salah baca. Walanasbiranna, maka sungguh pasti betul-betul demi Allah kami akan bersabar atas gangguan kalian. Ini disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 12. Kami betul-betul pasti demi Allah kami akan bersabar atas gangguan kalian. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hendaknya orang-orang bertawakal itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam berdakwah itu perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran. Punya ilmu, berdakwah punya ilmu, berdakwah dengan ilmu, kemudian harus bersabar. Kalau tidak bersabar maka dia akan terbawa arus. Ya, bersabar. Apalagi di zaman-zaman yang penuh fitnah. Di zaman kita ini ya harus bersabar. Mengajak manusia kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dibilang Wahabi. Kita tanya apa itu Wahabi? Wahabi, ya Wahabi. Mereka juga nggak tahu apa itu Wahabi. Pokoknya Wahabi itu kayak sosok monster supaya orang takut. Jadi ketika kita ajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ah ini Wahabi. Ya, jadi sudah ada lakopnya. Supaya apa? Jangan jadi Wahabi. Artinya jangan jadi Wahabi ya, jangan ikuti ajakan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah begitu. Allahul Musta'an. Harus bersabar. Ya, berjenggot, oh, ini kambing. Sabar. Wanita pakai cadar menutup aurat, masya Allah, ninja. Sabar. Celananya cingkrang kebanjiran, sabar. Ya akhirnya semua perkara-perkara yang seperti ini dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan kesabaran. Apalagi dalam mendakwahkan agama ini, ya berpegang teguh dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ibarat menggenggam bara api. Kalau kita ekstrim menggenggam bara api itu nanti apinya padam. Tapi kalau kita tidak kuat menggenggam bara api itu, maka kita akan melepasnya dan jatuhlah bara api tersebut. Maka harus dipegang ya pertengahan, tidak digenggam dengan keras dan tidak pula dilepaskan. Seperti menggenggam bara api, dan kita harus kuat menahan ya konsekuensi dari memegang bara api tersebut. Dalam mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh berada di atas agama Allah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan perkara yang sangat berat bagi seorang hamba. Dibutuhkan kesabaran. Kalau kita tidak sabar, maka akan terbawa arus. Allahumma musta'an. Baik. Kemudian kata beliau, Lawahidun bika yahdihil ilahu lada khairun gadan laka min humrin minan na'ami. Satu orang ya mendapatkan hidayah karenamu, mendapatkan hidayah dari ilah, dari Allah karenamu, itu untukmu jauh lebih baik bagimu kelak dibandingkan humrin minan na'ami, daripada onta merah. Ya, onta merah ini adalah kendaraan yang paling berharga bagi bangsa Arab ketika itu. Ya, mungkin kalau sekarang mobil paling mewah entah apa mereknya, itu mungkin yang sejajar dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'ami." Demi Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah bagi seorang disebabkan karena engkau, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada engkau memiliki onta merah. Maka ikhwani fiddin, harus kita bersemangat, antusias, bersungguh-sungguh ajak manusia untuk taat kepada Allah, beragama di atas Al-Quran dan Sunnah. Sebelum kita sebutkan, dalam mengajak mendakwah tersebut, kita harus punya ilmu, harus di atas hujjah ya, dan harus dengan cara yang hikmah. Tidak cukup hanya dengan hujjah saja. Punya hujjah dan sampai ke dalilnya, tapi caranya tidak benar. Ya, marah-marahin orang, caranya kurang ajar. Makanya ada sebagian orang mengatakan, Ustaz, sebenarnya apa yang disampaikan si fulan ini benar sebenarnya, Ustaz. Benar sebenarnya yang disampaikan, tapi caranya itu loh, Ustaz, kami tidak senang dengan caranya itu. Ini ada seperti itu. Benar yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah sudah benar, tapi caramu itu kurang ajar. Makanya mereka tidak mau terima. Ya. Sedangkan kita lihat ada orang-orang yang menyampaikan kebatilan, tapi caranya bagus, hikmah. Manusia ambil kebatilan itu. Kenapa? Akhlaknya orang yang menyampaikan itu bagus, lembut, sopan, kan begitu. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang berada di atas kebenaran, yang berjalan di atas kebenaran, berusaha untuk meniti kebenaran tersebut, maka hendaknya kita lebih pantas daripada mereka untuk memiliki sifat hikmah tersebut. Di samping hujjah yang kita miliki, kita harus sampaikan hujjah tersebut dengan cara yang hikmah. Kemudian terakhir kata beliau, wasluk sawa as-siratul mustaqim wala ta'dil wa qul rabbir rahman wastaqim. Tempuhlah jalan yang lurus dan jangan wala ta'dil, jangan engkau belok, jangan engkau menyimpang. Wa qul rabbir rahman wastaqim, katakanlah ya Allah, ya Rahman, yakni Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wastaqim, dan hendaknya engkau istiqomah di atasnya. Ya, maksudnya hendaknya engkau berpegang teguh dengan as-siratul mustaqim. Ini sering kita baca dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan jangan belok kanan dan jangan belok kiri. Lurus. Ada dalil, kita ikuti. Enggak usah belok kanan, enggak usah belok kiri, enggak usah dengar orang. Ya. Dalam masalah menyikapi penguasa sudah jelas jalannya. Enggak usah kata para ulama, kata semua manusia, semua kaum muslimin, semua mereka membela. Sudah, khalas, buang semuanya. Enggak usah dengar. Kita lurus saja jalan. Bismillah. Ya. Tidak perlu dengarkan bisikan-bisikan yang seperti itu. Oh, kamu ini tidak mau bela Islam begini. Sudah, khalas, tinggalkan semuanya. Kita lurus saja jalan. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun." Dalam surah Al-An'am ayat 153. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Ikutilah itu. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Maka jalan-jalan itu akan memecah belahkan kalian dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam hadits Ibnu Mas'ud, Nabi SAW suatu hari kata beliau, khattalana Rasulullah SAW yawman khattan wa khatta khututan an yaminihu an shimalihi wa qala hadha sabilullah wa hadhihi subul wa ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilayhi, atau kama qala Nabi SAW. Nabi SAW suatu hari menggariskan garis lurus di tanah. Kemudian beliau gariskan garis-garis sebelah kanan dan kiri dari garis tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, hadha sabilun, hadza sabilullah, ini jalan Allah. Dia tunjuk jalan itu. Ya. Wa hadhihi subul, dan ini jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap jalan itu ada syaitan yang mengajak manusia untuk tersesat, tidak berada di jalan yang lurus. Nabi SAW menunjuk jalan tersebut, kata beliau, hadza sabili. Hadza sabilullah, ini jalan Allah. Ya. Sabil dalam bahasa Arab yaitu bentuk mufrad, bentuk tunggal. Kalau bentuk pluralnya, jamaknya subul. Wahazih subul, jalan-jalan. Maka jalan Allah itu cuma satu. Jalan kebenaran itu cuma satu. Ya. Kemudian beliau SAW membacakan ayat ini. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Demikian pula ayat yang sering kita baca dalam Al-Qur'an dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya, semua ini menunjukkan kepada kita, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, butuhnya kita untuk berada di atas jalan yang lurus tersebut. Tapi bagaimana caranya kita bisa berada di atasnya? Ya, belajar. Ya. Rajin-rajin datang belajar. Belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas-malas. Ya, bersungguh-sungguh kita. Begitu ada jadwal taklim, ya kita datanglah tepat waktu. Ya kan? Ya, jangan taklimnya jam 10, datangnya jam 11. Nah, ini juga merupakan kebiasaan sebagian orang-orang Indonesia. Kita punya istilah jam karet. Ya, taklimnya mulai jam 10, ya, mulainya jam 11, jam 12, setengah 11 atau jam 11. Kecuali kalau memang ada uzur. Kalau tidak ada uzur, ya bermalas-malasan ya tidak pantas lah. Ya, maka kita berusaha untuk menepati waktu. Berusaha bagaimana kita iltizam, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ada taklim jam 10, ya kita datang sebelum jam 10. Ya kan begitu. Menunjukkan kita punya antusias, punya semangat untuk belajar tersebut. Karena kita ketahui bersama, datang ke majelis ilmu itulah ibadah, dan ibadah itu akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tahu bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan jalan, ya, sebab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah ke dalam surganya. Baik, terakhir kata beliau, wa qul rabbir rahmanu wastaqimi. Katakanlah, Rabbku, Tuhanku adalah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomahlah engkau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Masyaallah taala. Allahu akbar. Kata beliau dalam membawakan ayat dalam surat Al-An'am, dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya orang-orang beriman yang mengatakan Rabbunallah. Nah, makanya beliau katakan wa qul rabbir rahman. Katakanlah Tuhanku adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman ya Allah. Ya, sudah kita sampaikan pada pertemuan yang telah berlalu, setiap bait syair yang beliau buat ini itu ada dalilnya. Itu ada dalilnya. Masyaallah taala. Sungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan Allah itu adalah Tuhanku. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atasnya. Akan turun kepada mereka para malaikat yang akan mengatakan kepada mereka, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kami adalah wali-wali kalian, penolong-penolong kalian di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu nanti kalian akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kalian, dan kalian akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Nuzulan min ghafur rahim, sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Oleh karena itu tatkala Sufyan bin Abdullah Tsaqafi radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, hadditsni bi amrin a'tasimu bihi." Ya Rasulullah, ceritakan, sampaikan kepadaku satu perkara yang dengannya aku berpegang teguh dengannya. Nabi SAW menjawab, "Qul Rabbi Allahu tsumma istaqim." Katakan, Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomahlah engkau di atas perkara tersebut. Baik, ini merupakan wasiat yang sangat berharga yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Hendaknya kita berpegang teguh dengan wasiat atau nasihat tersebut. Kita berpegang teguh, kita mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian kita istiqomah di atas hal tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufiknya untuk senantiasa istiqomah di atas agamanya hingga ajal datang menjemput kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampun dari seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta dan memohon agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini merupakan akhir dari pembahasan beliau dari wasiat atau nasihat-nasihat bagi para penuntut ilmu, dan insyaallah taala di waktu yang mendatang kita lihat pembahasan apa yang akan kita bahas, apakah melanjutkan wasiat beliau ataukah dengan membahas kitab yang lainnya, akan kita lihat di waktu yang akan datang biiznillahi subhanahu wa taala. Baik, Allah taala alam. Kita tutup majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.